Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, Allah selalu berkasih sayang kepada kita. Nikmat-nikmat tiada henti, rahmat dan berkah tiada terhitung, selalu mengitari kita semua. Semoga nikmat-nikmat dan keberkahan ini tanda yang baik dari Allah untuk kita semua. Saudara, manusia ada tiga macam. Yang pertama, ada manusia itu seperti makanan pokok. Bayangkan coba kalau kita ini makan, kita sudah makan macam-macam makanan. Mohon maaf, sudah habis bakwan 5 atau mungkin tahu pong 5 atau mungkin minum es 3 gelas. Karena belum makan nasi, Anda ditanya, "Sampun dahar?" Anda jawab, "Belum." Nah, ini karena pentingnya makanan pokok. Nah, ada segolongan manusia yang mereka itu seperti makanan pokok. Anda butuh dan perlu duduk dengan mereka setiap hari. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang mereka dengan kata-katanya menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, dengan sikapnya memberikan keteladanan yang indah bagi kita dengan penuh kasih sayang, dan dengan auranya membawa ketenangan dalam jiwa kita. Ini adalah mereka para kekasih Allah. Carilah setiap hari kesempatan untuk duduk dengan mereka walaupun setengah jam, sebab mereka itu adalah gizi dan vitamin yang pokok bagi jiwa kita dan ruh kita. Makanya ada dikatakan tuh, tombo ati ono limo. Salah satunya apa? Wong kang soleh kumpulono. Orang soleh selalu kita kumpuli. Sebab orang yang dekat dengan orang yang soleh, pasti dia mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan mereka, orang-orang yang soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, ada manusia, dia itu statusnya seperti obat. Yani kita minum obat kalau sakit. Nah, orang yang sakit minum obat, kalau nggak sakit ya nggak usah minum obat. Nah, ada segolongan orang yang mereka itu seperti obat. Yani kita kumpul dengan mereka dalam waktu-waktu tertentu ketika ada hajat. Kita kumpul dengan orang-orang yang mereka melayani kita di pemerintahan. Ada yang melayani kita bikin KTP. Kapan ketemu mereka? Ya waktu baru bikin KTP aja, maksud setiap hari kumpul mereka. Kita mungkin akan bikin SIM, nah, ketemu sama para petugas yang mereka itu melayani kita untuk membuatkan SIM. Pada saat selesai hajat kita, selesailah kita pertemuan dengan dia. Saudara, mereka ini banyak melayani kita. Kita doakan semua petugas, semua orang yang bermanfaat di lini-lini mereka, mudah-mudahan mereka dibalas oleh Allah kebaikan. Nah, yang terakhir saudara, ada manusia yang mereka itu seperti racun. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kumpul dengan mereka, ya Allah, rusak moral kita. Kita mendapatkan energi-energi yang buruk, energi-energi yang negatif. Ibaratnya orang yang makan racun. Racun itu macam-macam. Ada yang langsung bisa bikin is dead, na'udzubillah min dzalik. Ada yang bisa membunuh kita pelan-pelan. Nah, ada segolongan orang begitu. Ketika kita kumpul dengan mereka, dia meracuni moral kita, meracuni akhlak kita. Maka hindarkan diri kita dari golongan yang semacam ini. Terutama di bulan Ramadan, carilah komunitas-komunitas yang saleh, orang-orang yang baik. Mereka akan mengantarkan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.